engkau nyanyikan senandung tentang cinta yang kuciptakan untukmu. Kini tinggallah kenangan denganmu bagaikan peti di siang hari. Saat ku mendengar kau pergi takkan kembali selamanya. Hanya doa yang ku panjatkan padamu Tuhan. Ampunilah segala dosanya yang dilakukannya. Kini tiada lagi engkau di sampingku, duhai kekasihku. Kini tiada lagi tawa dan candamu seperti waktu yang dulu. Maafkan aku berjanji padamu kasih, takkan ku cari pengganti. Sendiri lagi seperti yang dulu, tanpa dirimu di sisiku. saat ku mendengar kau pergi takkan kembali selamanya.